Oke, ini cukup-cukup ya. Ini sudah jadi jawaban buat saya. Saya tahu sudah. Karena kalau punya kelebihan, Masya Allah, Pak, dia mengalir, tidak ada hentinya. Mungkin pagi ketemu sore masih terus bicara tentang kelebihan Anda. Betul ini. Perhatikan. Ini karena ini adalah sebuah tolak ukur keberhasilan. Nabi memuji istri-istrinya luar biasa. Istrinya memuji Nabi SAW. Oh, apalagi? Apalagi? Maka tadi, tulisan Aisyah Abdurrahman tadi. Kalau urusan di madu, ya tanyalah perempuan mana ada yang mau. Kan di madu terhadap Aisyah Abdurrahman yang praktek langsung orang, ya kan? Tetapi, tadi, karena suaminya adalah orang terhebat yang pernah ada di muka bumi ini. Ini ibu-ibu pulang kayaknya punya senjata, Pak. Tahu senjatanya kan? Tuh, jadi Muhammad dulu yang hebat kamu. Saya nggak ngajar itu ya, tapi kalau kejadian ya saya udah bilang. Baik. Beliau di anak-anaknya juga luar biasa. Istimewa, lihat anak-anak Rasulullah SAW. Anak Nabi nggak dua, Pak. Dua itu anak kita, ya kan? Nah, Nabi anaknya tujuh. Istimewa di ketujuh anaknya. Walaupun yang laki-laki, tiga orang meninggal kecil-kecil semua. Sehingga biografinya nyaris tidak bisa kita baca lebih detail. Tapi empat putri beliau. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, radhiyallahu anhunna ajma'in. Empat-empatnya wanita istimewa. Sempat menikah empat-empatnya. Ya. Istimewa luar biasa. Jadi tujuh, Pak. Tujuh istimewa. Inilah yang seharusnya menjadi tolak ukur kita juga, kan? Lihat anak-anak kita, oh kita ini punya anak loh, belum tujuh, ya kan? Kemudian punya anak cuma tiga, yang satu mulai masalah, begitu mulai masalah kemudian bilang, iya Pak, Nabi Nuh aja gagal di anaknya, kayaknya dalilnya stop gitu ya. Padahalnya Anda cuma pengen lari dari masalah, Anda gagal, gak usah bilang Nabi Nuh lah, ya kan? Nabi Nuh sudah ditegur Allah dalam surat Hud 46. Qala ya Nuh, maaf namun Hud. Nabi Nuh sudah ditegur Allah dalam surat Hud. Qala ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Nuh, itu bukan anakmu. Enggak pantas jadi anakmu. Nabi anaknya kayak begitu, enggak pantas. Padahal anaknya, betul? Innahu laisa min ahlik, itu bukan keluargamu, Nuh. Innahu amalun ghairu salih, itu amal yang tidak soleh. Amal itu kan karya, Pak. Subhanallah. Betapa perihnya itu ayah. Yang Nuh di ayat 45 kan minta sama Allah, ya Allah, mana janjimu? Katanya kau mau selamatkan keluarga. Malah dijawabnya begitu. Aku nasihat, jangan kau bertanya, jangan kau meminta padaku, wahai Nuh, sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Aku nasihati kau, wahai Nuh, agar kau tidak menjadi orang yang jahil. Loh, sekeras itu Allah tegurannya, Pak. Besok datang kita bilang kemudian Nabi Nuh aja gagal, Pak. Anda mau ditegur Allah seperti Nabi Nuh alaihissalam, tegur Allah semata. Makanya kalau menghibur diri boleh lah ya, menghibur diri sekali waktu ya boleh dengan kalimat itu. Tapi ayo kita segera taubati, Allah salah kita nih. Di mana salahnya kita koreksi. Banyak faktor. Bukan hanya ilmu dan cara kita mendidik anak, mungkin rezeki kita tidak halal. Ini sekarang suka menyepelekan kan, ngaji sudah, ini sudah, rizkinya haram. Ya gimana? Kemudian kita berharap anak soleh lahir, gimana? Padahal Nabi bicara tentang hal, tentang rizki tidak sederhana. Tapi bicara mati Allah. Jadi Rasul di anak-anaknya istimewa. Hasilnya luar biasa di keempat putrinya. Ya, padahal mendidik anak perempuan itu kalau dalam hadis Nabi, Bapak Ibu bisa baca nanti. Mengapa Nabi SAW punya perhatian sangat besar dengan janji yang sangat besar spesial tentang anak perempuan? Para ulama mengatakan karena memang begini, karena memang ternyata bapak ibu yang punya anak laki dan punya anak perempuan bisa bedakan. Nanti kalau anak sudah mulai balik, kekhawatiran bapak ibu akan berbeda, betul? Akan kita jumpai itu. Karenanya Masya Allah, siapa yang mendidik anak-anak perempuan yang sangat baik sampai mereka istimewa itu, jaminannya surga, Pak. Jaminannya surga. Halo. Makanya didik anak itu istimewa. Ya, istimewa di anak-anaknya, tujuh anaknya, ya anak tujuh Nabi SAW. Dan memang begitu. Ini juga karena tadi ya kembali bicara tentang anak dan aset, anak dan beban tadi itu. Memang dalam Islam ketika Allah memberikan kita anugerah tidak sakit, sehat-sehat saja, ya anak boleh ya, jangan dua ya kan? Karena anak itu di dalam, aku baca sejarah besar orang Islam, sejarah orang-orang besar dalam Islam,